jarak Meike. Aku begindang begini sakit ngetong. Sumpah repo banget sih lu meme. Mau kena haji, mau kena rancang ibu. Kalau kayak begitu kan lu rupi dud. Tak kara Meike kalau begini jatuh cinta sama iye. Amit-amit sama baca. Iya, aku kena haji. Kunci meholah ibu paham. Aduh, tanpa.